Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, ikhwanil a'izzah wa abnai at-tullab rahimani wa rahimukumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala melihat wajah-wajah yang ceria, berbinar-binar, seakan-akan mendapatkan sesuatu yang paling berharga di dunia ini, yaitu liburan. Wajar, sangat wajar kalau kalian bergembira karena kalian akan bertemu dengan orang tua, temu kangen, bertemu dengan sanak famili, kerabat, dan akan bertemu dengan teman-teman kalian yang lama tidak bertemu. Itu kegembiraan. Apalagi menjelang hari raya, lebaran, hari bahagia, hari gembira, maka akan kurang sempurna kebahagiaan itu kalau kita tidak libur. Iya kan? Ya. Walaupun di hadapanmu makanan yang lezat, rasanya pahit getir karena jauh dari orang tua dan orang-orang yang kita cintai. Sehingga kami ikut gembira. Bersama dengan kalian para santri bergembira untuk bertemu khususnya orang tua yang kalian cintai, dan juga khususnya kerabat-kerabat, kakak, adik, dan saudara-saudara kalian semua. Alhamdulillah, kita bersyukur hari yang ditunggu-tunggu ternyata datang juga, yaitu liburan. Barakallahu fikum. Hanya dari satu sisi yang lain, namanya pengajar, guru-guru, pengurus, ya, ada deg-degannya, ada kekhawatiran. Dan itu wajar karena cinta kami kepada kalian semua. Karena kecintaan para pengajar kepada kalian, wahai para santri, maka kami mengkhawatirkan beberapa kekhawatiran. Khawatir kalau ilmu yang pernah dipelajari akan hilang. Khawatir kalau ada fitnah yang merusak semangat kalian, kemudian gak kembali lagi. Ternyata sekolah teknik lebih enak, ada begini, ada begini, ada begitu, misalnya. Fitnah-fitnah itu bisa saja terjadi. Sehingga ada harap-harap cemas. Berharap agar kalian bisa istiqomah, tapi cemas kalau-kalau kalian terbawa fitnah dunia, fitnah teman-teman yang kurang baik, dan seterusnya. Dan sangat wajar kalau kalian begitu libur merasa bebas, merdeka. Iya apa ya? Hah? Bebas. Tapi harus bebas terbatas. Mengapa demikian? Karena yang namanya aturan-aturan di pondok pesantren yang kadang melelahkan, iya. Rangkutnya jelas banget, masyaallah. Yang kadang membuat kita rasanya jenuh, kenapa diginikan, kenapa aturnya seperti ini, seperti ini. Tapi perlu diketahui bahwa aturan-aturan yang kalian dapatkan di pondok pesantren ini ada dua jenis. Ada qawanin atau qawanin al-wad'iyah, ada qawanin syari'iyah. Kalau qawaninil wad'iyah, aturan-aturan wad'iyah adalah aturan yang kita buat berdasarkan rapat-rapat, dan itu berkait dengan teknis, berkait dengan kapan jam tidur, kapan jam makan, kapan kalian begini, kapan main bola, kan begitu. Itu diatur. Dan itu tentunya setelah kalian liburan, bebas. Tidak terikat dengan aturan yang ini. Tetapi bukan bermakna lepas dan bebas. Lepas, tapi berpindah kepada kebijakan orang tua. Yang di sini aturan-aturan teknis tadi adalah dirapatkan dan sebagainya, dan sudah kita atur semuanya. Setelah pulang tentunya berbeda. Di rumah tidak sama dengan di sini. Di rumah kalian harus taat pada orang tua, karena orang tua punya aturan-aturan dan kebijakan tersendiri di rumahnya. Dengan hikmah yang mereka sudah melihatnya, atau dengan hikmah yang mereka ketahui, dengan tujuan yang mereka kehendaki, maka pindah dari aturan pondok ke aturan orang tua. Yang kedua, qawanin syariah. Nah, qawanin syariah ini gak akan berubah dimanapun ananda berada. Aturan syariat gak akan berubah, kalian di pondok ataupun di rumah. Kalian wajib sholat 5 waktu, masa berubah? Di rumah pun kalian tetap berkewajiban sholat 5 waktu. Kalian harus sholat ke masjid berjamaah bagi laki-laki. Apakah berubah? Tidak. Apakah kalian di pondok, di rumah, atau dimanapun ananda berada, aturan itu tetap baku kapanpun dimanapun. Barakallahu fikum. Juga aturan bagi para wanita untuk berhijab. Memakai hijabnya, memakai jubahnya, memakai kerudungnya, memakai cadarnya. Ini juga aturan bukan dari pondok pesantren. Itu aturan syariat. Yang Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman, yudnina 'alaihinna min jalabibihinna. Hendaklah mereka menutupkan hijabnya ke seluruh tubuhnya. Maka yang kedua ini, barakallahu fikum, jangan lupa. Itu aturan bukan dari saya, bukan dari dia, bukan dari pengurus, bukan dari pengajar, bukan dari guru-guru. Itu aturan minallah subhanahu wa ta'ala. Termasuk aturan untuk kalian berakhlak mulia. Itu aturan syariat. Rasulullah SAW menyatakan, innama bu'ithtu li utammim makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk memperbaiki akhlak kalian. Akhlak itu banyak di dalamnya. Kejujuran, kesopanan, berbagi, kebaikan, saling memberi, dan seterusnya. Demikian pula, barakallahu fikum, aturan agar kalian tidak zalim, tidak jahat, tidak menyakiti saudara, menyakiti teman, tidak durhaka kepada orang tua, dan seterusnya. Dan segala macam kemaksiatan-kemaksiatan yang dilarang, bukan hanya di pondok. Karena itu aturan syariah. Bukan wad'iyah, bukan aturan pondok. Oh, ini seragam pondok, keluar dari pondok buka hijab. Hati-hati. Bukan aturan pondok, oh ini pakaian begini, ini di pondok saja. Keluar, pakaiannya musbil, celana jeans, topi pet, kemudian apa lagi? Jalan-jalan ke tempat permainan-permainan yang selalu melafia. Paling sedikit kesia-siaan, paling sedikit. Bisa lebih dari itu ada kemaksiatan di dalamnya, bisa lebih dari itu ada ikhtilaf di dalamnya, bisa lebih dari itu dan sekian macam yang mereka main ternyata judi. Hati-hati. Usikum bitaqwallah. Maka kita ingatkan bahwa aturan tadi, kalau aturan-aturan yang bersifat teknis pondok pesantren, memang kalian terbebas dari itu. Tetapi bukan berarti bebas sebebas-bebasnya, karena kalian punya orang tua di rumah, ada aturan lain dari kebijakan-kebijakan orang tua yang harus kalian taati. Tetapi aturan-aturan yang syar'i, hendaklah kalian jangan terlambat sholat. di sini sampai dipanggil satu persatu, kenapa terlambat dan sebagainya. Nanti di sana beda lagi. Hanya ikatan iman yang ada di hati kalian. Apakah kalian kemudian terlambat atau tidak terlambat, enggak ada yang menghukum kalian, ya, kecuali kalau orang tua akan menghukum kalian. Tayyib, berarti yang berperan hanya keimanan yang ada di hati kalian, bahwa ini bukan aturan ustadku, ini aturan Allah yang saya harus taati dimanapun saya berada. Tetap berakhlak mulia, tetap bersikap sopan santun, tetap bersikap baik dan seterusnya, itu adalah ciri khas dari seorang santri pondok pesantren. Itu merupakan identitas. Walaupun kalian dalam keadaan tidak membawa tulisan saya murid dari pondok pesantren, tetapi orang semua tahu. Sehingga kalau kalian berbuat jelek, mereka akan berkata, masa anak pondok seperti ini? Akhirnya kalian berbuat jelek, dapatnya dua dosa. Kok bisa? Iya, karena dosa kemaksiatan itu sendiri. Yang kedua, kalian menjatuhkan nama baik pondok pesantren Ahlus Sunnah. Yang kedua lebih mengerikan malah. Mencoreng. Sehingga mereka mungkin akan berpikir, enggaklah, enggak pondok-pondokan. Itu hasilnya seperti itu. Itu seakan-akan kalian mencoreng dengan terang-terangan pondok pesantren itu jelek. Dengan perbuatan kalian. Ikhwan ibn a'azakumullah. Maka silahkan bergembira. Bergembiralah dengan ketaatan kepada Allah. Bergembiralah dengan bimbingan sunnah Rasulullah. Bergembiralah dengan bimbingan agama. Kegembiraan dengan bimbingan agama akan kekal abadi sampai di akhirat nanti. Kalau kegembiraan itu di atas bimbingan syariat. Tetapi kalau kegembiraan itu dengan kemaksiatan dan hura-hura, hanya kesenangan sesaat, kemudian berubah menjadi penyesalan, yang kadang penyesalan yang sulit diperbaiki, atau bahkan tidak akan bisa diperbaiki lagi abadan. Penyesalan apa itu? Penyesalan yaumul qiyamah. Menyesal. Kenapa dulu saya bermaksiat? Kenapa saya dulu bergembira dengan berbagai macam kemaksiatan-kemaksiatan? Maka saat itu penyesalan adalah penyesalan yang tidak mungkin akan bisa diperbaiki abadan abidi. Selama-lamanya. Sudah terlambat. Kamu akan berkata, kembalikan kami ke dunia, kami sekarang menyesal, kami akan beramal saleh. Tidak bisa. Tidak bisa lagi. Penyesalan yaumul qiyamah adalah penyesalan tiada arti. Tetapi kalau engkau menyesal di dunia, kemudian besoknya memperbaiki, itu sangat bermanfaat. Dan itulah makna taubat. Karena taubat itu menghentikan perbuatan dosanya, kemudian dia menyesalinya, dan bertekad untuk tidak mengulanginya. Itu namanya taubat. Tetapi kalau penyesalan di akhirat nanti, na'udzubillahi min dzalik. Maka kami berpesan pada anak-anakku sekalian semuanya, bahwa ketika liburan kalian tetap menjaga ilmu yang sudah kalian pelajari. Ilman wa amalan. Jagalah ilmu yang kalian sudah pelajari secara ilmu dan secara amal. Karena yang kalian pelajari di pondok pesantren bukan yang dipelajari di kampus-kampus umum. Itu ilmu dunia. Ilmu dunia kadang bermanfaat, kadang tidak bermanfaat. Maksudnya kadang dalam satu waktu dipakai, di waktu lain gak dipakai. Iya kan? Tetapi kalau ilmu agama adalah ilmu kehidupan dan ilmu kematian. Artinya kita hidup harus terbimbing dengan ilmu itu. Dan ketika kita mati juga harus terbimbing dengan ilmu itu. Bisa dibayangkan kalau seseorang hidup tanpa dibimbing oleh ilmu agama. Sesat, rusak, bal. Dan ketika dia mati tidak terbimbing dengan ilmu agama, su'ul khatimah. Menjadi su'ul khatimah. Karena ilmu ini yang kalian pelajari adalah ilmu agama. dan ilmu agama adalah ilmu kehidupan dan ilmu kematian, maka kalian harus jaga baik-baik, harus kalian pegang kuat-kuat, jangan sampai lepas. Addu 'alaiha bin nawajid, gigit dengan geraham kalian. Ilmu agama, ilmu sunnah. Karena Islam huwa sunnah, wa sunnah ya Islam, kata Imam Al-Barbahari. Maka maknanya kalian harus tetap berpegang dengan sunnah dan menjaga ilmu sunnah. Kata Nabi, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajiz. Peganglah kuat-kuat dan gigit dengan geraham kalian. Kan liburan Ustaz. Masa belajar terus? Enggak. Tidak belajar dari jam 8 sampai jam 1 siang atau jam sampai duhur, kemudian sore belajar lagi, malam belajar. Enggak. Hendaklah ada waktu khusus kalian murojaah. Hendaklah ada waktu khusus. Jangan sampai lupa sama sekali. Kalian kumpulkan ilmu tadi sudah banyak di hati kalian. Libur, buang semua. Jangan. Hafalan Al-Quran, kalau kalian tidak ulang-ulang, hilang. Artinya sia-sia kalian belajar sekian bulan di sini, setelah libur dibuang. Jangan. Harus ada jam-jam membaca Al-Quran. Silahkan. Kalian mengatur dengan orang tua kalian jam berapa. Ba'dal fajr dan ba'dal maghrib misalnya. Dan ada jam untuk murajaah pelajaran-pelajaran yang lain. Karena pelajaran lain pun dihafal dan diingat-ingat. Jangan sampai kita berburu kijang, setelah mendapatkan kijang itu kita gak ikat. Dibiarkan lepas, hilang. Dan sia-sia kalian berburu kemarin. Kalian di sini berburu ilmu. Setelah kalian dapatkan sekian, kemudian kalian lupakan. Kalian buang sia-sia. Usikum bitaqwallah. Saya wasiatkan pada kalian semua para santri dan santriwati. Untuk menjaga ilmu tersebut harus ada jam-jam murajaah. Silakan kalian bergembira. Bergembiralah. Dalam lingkup yang mubah. Nasihat berikutnya. Artinya bergembiralah dan berbahagialah dalam lingkup apa yang dihalalkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan masuk pada perkara yang haram. Toh gembira dengan halal banyak. Mengapa harus dengan yang haram? Kata pepatah, innamar rahatu tabadulul a'mal. Sesungguhnya yang namanya istirahat itu ganti pekerjaan. Anak-anak MTT belajar, istirahat, apa yang dilakukan? Wah, sambil jerit-jerit, lari-lari di jalanan. Capek gak itu? Hah? Capek. Pekerjaan bukan itu. Pekerjaan. Namanya istirahat itu ganti pekerjaan. Jadi sesungguhnya istirahat yang hakiki hanya tidur. Yang betul-betul istirahat. Kalau yang lain, istirahat itu cuma ganti pekerjaan. Dari pekerjaan belajar ke pekerjaan lari-lari. Maka sekarang barakallahu fikum, lari-lari masih mubah. Bukankah kalian bisa menghibur diri kalian dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat di rumah? Ayo, kita bareng-bareng ngecat rumah. Misalnya, itu gembira. Bapaknya, anaknya, bahkan ibunya ikut ngecat bareng-bareng. Misal, contoh saja. Itu gembira. Atau berkebun bagi mereka yang punya halaman. Menanam pohon gandum atau menanam pohon yang kalian belum kenal. Ketika liburannya akan datang, kalian datang lagi, sudah berbuah. Itu kegembiraan yang juga sangat besar. Atau membuat kegiatan-kegiatan yang bermanfaat lainnya. Atau membaca buku. Baca buku yang bermanfaat. Membaca sirah kisah Nabi SAW. Membaca sejarah para sahabat. Membaca sejarah para ulama. membaca sejarah para nabi. Ikhwan ibn na'azakumullah, masih banyak lagi kegiatan yang bermanfaat. Dan itu barakallahu fikum gembira. Ma la ya'rifuha illa man dhaqaha. Biasanya tidak bisa mengenalinya kecuali yang merasakannya. Artinya kalau cuma dengar apa iya nikmat, apa iya menyenangkan, karena belum merasakan. Kalau yang sudah merasakan, masya Allah. Sampai ada seseorang yang mengatakan kepada Aminul Maktabah, penjaga maktabah, sudah biar, kunci saja kalau mau. Ini sudah mau tutup, dia lagi asik baca. Sudah mau tutup, saya belum selesai baca, waktu sudah habis, mau tutup, ya tutup sajalah. Tutup kunci, besok kamu sini lagi, saya masih di sini. Kisah siapa itu? Kisah Syekh Al-Albani. Baca kitab sangat asiknya. Beliau naik ke atas tangga karena kitabnya banyak. Mencari kitab-kitab di atas tangga ini. Dapat satu kitab, buka penasaran. Kata yang menjaga maktabah, sungguh demi Allah, aku melihatnya dia di tangga berapa jam. Berdiri di atas tangga, baca kitab. Sampai berapa jam? Ni'mah. La ya'rifuha illa man dhaqaha. Biasanya enggak akan bisa merasakannya, enggak akan bisa mengetahuinya kecuali yang merasakannya. Barakallahu fikum, abshiru bit ta'ah. Bergembiralah dengan ketaatan dan perkara yang mubah. Kalian dapat pahala, kalian mendapatkan ilmu plus kalian gembira. Dan jangan membuang waktu sia-sia. Jangan membuang waktu sia-sia kosong untuk sesuatu yang lagun. La fa'idata fiha. Yang enggak ada faedah padanya. Lali dunyahu wa lali akhiratihi. Tidak untuk dunianya dan tidak untuk akhiratnya. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Sungguh aku benci dengan seorang pemuda. Yamshi mubahlala. Aku benci dengan seorang pemuda, seorang remaja yang berjalan mubahlala. Apa mubahlala? Lali dunia walali akhiratihi. Tidak untuk dunianya, tidak untuk akhiratnya. Bersih-bersih rumah untuk dunianya. Bercocok tanam, beternak dan sebagainya, ayam, kelinci dan sebagainya. Itu untuk duniamu. Ada manfaatnya. Tetapi kalau seorang berjalan dalam keadaan tidak untuk dunia, tidak untuk akhirat. Sedangkan waktu umurmu tetap berjalan. Tiktok, tiktok, tiktok, tiktok. Terus berjalan. Artinya apa? Umurmu yang sekian ini berkurang sekian, dibuang sia-sia. Al-waqt kasayf. In lam taqba'hu qata'ak. Waktu itu seperti pedang. Kalau tidak engkau tebas dia, dia yang menebas kamu. Kalau tidak kamu isi dengan yang bermanfaat, waktu itu kosong, nanti waktu itu yang akan menuntut kamu. Ketika ditanya yaumal qiyamah, an umrihi fima afnahu, tentang umurnya, untuk apa dihabiskan? Untuk nonton. Astagfirullah. Akan menuntut waktu-waktu tadi, mengapa aku dibuang? Ikhwan ibn a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah wa antum tullaba ilmin. Antum ya abnai tullabi rahimani wa rahimakumullah. Kalian penyandang ilmu. Kalian itu surujul ghad. Tahu surujul ghad? Pelita-pelita hari esok. Karena kalian suatu saat akan menggantikan para ustadz-ustadz ini. Kalian suatu saat akan menggantikan mereka-mereka para ulama. Kalau kalian terus belajar. Berarti barakallahu fikum. Harapan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian harapan kita kepada para santri. Kalau enggak ada yang mengambil tongkat estafet, akan berhenti dakwah ini. Iya Pak iya. Kalau dari para ustadz ini kemudian enggak ada pelanjutnya, bubar dakwah tauhid, dakwah sunnah. Sehingga kita berharap kepada Allah SWT. Dan kemudian berharap kepada kalian ya abnai, bahwa kalianlah yang akan menggantikan kita besok. Sehingga jangan merusak diri kalian dengan syasyad. Ya. Jangan kalian rusak dengan syasyad. Apa itu syasyad? Syasyatul tilfaz, wa syasyatul komputer, wa syasyatul jawal, wa ghairiha. Layar-layar kaca. Jangan dirusak dengan layar televisi, jangan dirusak dengan layar komputer, jangan dirusak dengan layar HP. Barakallahu fiikum. Jangan berkata tapi di dalamnya ada aplikasi yang bermanfaat. Naam. Saya tidak ingkari itu. Tetapi aplikasi yang merusak lebih banyak lagi. Sehingga suatu saat kalian akan dibimbing oleh orang tua kalian untuk memegangnya untuk yang bermanfaat. Tetapi barakallahu fiikum, tanpa bimbingan orang tua, fala. Tanpa bimbingan orang tua, jangan. Jangan macam-macam. Kalau kalian berjalan di satu jalan dan di sana banyak jurang, jurangnya di bawahnya masih ada lagi pedang-pedang yang begini, kalian masuk binasa. Di sini juga ada jurang-jurang. Kira-kira apakah kita sebagai guru, sebagai ustaz, sebagai pembimbing kalian dan orang tua apalagi akan membiarkan anaknya berjalan di sana? Janganlah, bahaya. Kalau kalian masuk ke dalam jurang ini, binasa kamu nak. Tidak mungkin membiarkan anaknya bermain di pinggir jurang yang seperti itu, kecuali orang yang tidak tahu. Tidak tahu itu sangat sopan. Bodoh. Maaf. Tidak tahu bahayanya apa. Udah apa-apa. Ternyata tiba-tiba anaknya hilang. Kemana? Tidak tahu. Entah. Penasaran kalian jawabannya apa? Benar-benar gak tahu. Apakah diculik karena habis chattingan dengan orang tak dikenal, mengadakan pertemuan, terus hilang? Apakah kemudian dijual sebagai perdagangan manusia? Apakah kemudian, apalagi, wallahualam, hilang, hilang. Itu baru bahaya masalah dunianya. Bagaimana kalau agamanya yang rusak? Ikhwan ibn a'azakumullah, dengan sentuhan lembut, tiba-tiba jereng, semua kemaksiatan ada, silakan pilih mana yang kamu mau. Beranikah seorang yang mukmin, seorang yang muslim, seorang yang masih muda belia, yang masih remaja, dilepas di tempat seperti itu? Sangat-sangat membahayakan, sangat-sangat mengkhawatirkan. Di samping itu juga yang kita khawatirkan adalah ashab, teman-teman lama dalam tanda petik. Ya, ini teman-teman yang bukan dari pondok pesantren, yang tidak belajar agama, bahkan fasik. Kemudian cerita, di sana begini, begini, begini, menawarkan kemaksiatan. Dengan tenangnya, dengan tidak ada kekhawatiran, dengan tidak ada keraguan, seakan-akan itu barang halal. Kamu belum tahu, ayo ikut kali-kali. Ini juga berbahaya. Kalau mengajaknya kepada kemaksiatan, itu sudah berbahaya. Bagaimana kalau mengajaknya kepada kesesatan? Enggak kok. Bukan begitu hukumnya. Kata siapa haram? Sambil megang rokoknya. Ustaz saya bilang halal. Kamu belum merasakan aja. Coba kalau merasakan, kamu akan bilang halal. Ya coba cipi-cipi. Fitnah. Almaru ala dini khalili, seseorang itu tergantung teman dekatnya. Siapa teman bergaulnya, siapa kawannya. Jangan sampai kalian menyesal nanti yaumul qiyamah seperti penyesalan yang Allah kisahkan dalam Al-Qur'an. Yauma ya'uddu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Laqad adallani 'anil dzikri ba'da idja'ani wa kana syaitan lil insani khadula. Kata Allah, di hari manusia ketika itu menggigit jarinya dalam neraka menyesal. Ya'uddu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqul, dia berkata, ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila, duhai kiranya aku mengikuti jalan rasul. Ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila, duhai celakanya aku, coba kalau aku dulu tidak mengambil fulan sebagai temanku. Perhatikan kalimat ini, ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila, duhai kiranya kalau aku tidak menjadikan si fulan sebagai temanku. Laqad adallani 'anil dzikri, sungguh telah menyesatkan aku dari dzikir. Dan syaitan memang tidak akan menolong manusia, akan dibiarkan oleh syaitan celaka dalam neraka jahannam. Karena syaitan ketika dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi penghuni neraka jahannam selama-lamanya, syaitan berkata, aku akan ajak mereka semuanya dalam neraka jahannam. Ini bertekad untuk mengajak kalian semua ke dalam neraka. Sehingga hati-hati mengambil teman. Carilah teman yang baik. Sunni, ahlus sunnah wal jamaah. Salafi. Ambil teman yang baik, yang akhlaknya baik. Sikapnya baik, tutur katanya baik. Karena akan tertular. Tidak butuh waktu lama. Pulang kamu dari main saja, sudah keluar kata-kata yang gak pantas. Dari mana itu dapatnya? Tadi orang itu bilang begini. Sebentar saja. Manjalis janis, siapa yang duduk sejenis. Ikhwan ibn a'azakumullah. Maka tidak banyak yang saya pesankan pada kalian. Mudah diingat. Hanya 5 kalau tidak salah. Ya, dihitung oleh kalian. Dicatatkah? Kalian jangan sampai melupakan ilmu. Hendaklah kalian bergembira di atas kebaikan dan ketaatan. Jangan di atas kemaksiatan. Kemudian hindari lagun, kesia-siaan. Ambil fursah, kesempatan liburan kalian untuk kegiatan yang bagus, yang baik, yang mubah, yang bermanfaat. Dan kemudian hindari syasyatul fitnah. Syasyatul fitnah. Yang 5, suhbah, persahabatan. Hendaklah berkawan dengan teman-teman yang baik dan menjauh dari teman-teman yang jelek. Barakallahu fikum, nasallahu taufiq wal afiyah wal hidayah wa rahmah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.